Guys, ada malam ini bersama Pantura Live Music. Spesial buat rekan-rekan dari PT Jakarta Call Center. Thank you. luar biasa. Maukah Mas Romli malam ini? Luar biasa lagu ini. Tak dengarkan sambil pipis yo enak. Tak dengarkan sambil ngopi yo enak. Tak dengarkan sambil ngawasi wong kerja yo kepenak. Ini tonton ini. Ya. Cak.